Aku tak mampu menyakitimu. Aku tak sanggup untuk menduakanmu. Aku tak mampu menyakitimu. Aku tak sanggup untuk menduakanmu. Ku tak mungkin mencintaimu karena hati ku telah dimiliki dia.